بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi kalau kita rasakan demam, ya, kita rasakan panas, itu termasuk di dunia ini sudah diberikan kita rasanya luapan api neraka. Dalilnya adalah jelas di sini. Seperti misalnya surah At-Taubah ayat 81. Jadi ini pernah terjadi pada saat Nabi SAW mengajak para sahabat untuk perang Tabuk. Waktu itu lagi musim panas, panas sekali, gitu kan? Dan musim panas ini adalah musim panen kurma. Makanya kalau Bapak Ibu lagi umroh, di musim panas kualitas kurmanya bagus sekali. Makin panas makin bagus kurmanya. Emang begitu, puncak-puncaknya maka makin bagus. Kalau di musim dingin biasanya kita dapat kurmanya kurang biasa saja. Mungkin sisa-sisa dari musim panas. Kalau musim panas itu luar biasa. Sampai keluar kurma-kurma yang kualitas bagus, yang merah, balah, yang untuk stamina. Ada yang rutab, yang kering, ya, yang kuning, itu manis sekali, enak. Itu biasanya di musim panas. Pada saat itu Nabi SAW panggil mereka berjihad. Ini sebentar lagi panen. Dan penghuni Madinah, penduduk Madinah itu hasil utamanya mereka dari kurma. Gitu kan? Maka orang-orang munafik gak mau. Orang-orang munafik gak mau ikut. Mereka bilang ini musim panas. Mereka mengatakan panas cuaca. Madinah Tabuk sekarang saja, itu kalau dihitung pakai pesawat lumayan bisa 2 jaman. Gitu kan? 1 jam setengah, 2 jam, ada kurang lebih 1000 kilometer lah, ya. Itu zaman sekarang jauh, jalan naik kendaraan unta sudah luar biasa panasnya. Memang musim panas dan bertepatan dekat musim panen, maka mereka mengatakan orang-orang munafik, jangan pergi ke panas-panas tuh, ngapain pergi panas-panas perang, nanti aja perang yang di musim dingin atau apa, karena mereka nggak mau sebenarnya. Dan sebentar lagi panen. Maka Allah SWT menyuruh para sahabat menjawab mereka dengan firman Allah ini. Surah At-Taubah ayat 81. Jadi memberikan gambaran kepada kita kalau cuaca panas itu adalah bagian daripada panasnya neraka Jahannam. Bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qalu la tanfiru fil har. Qul naru jahannama ashaddu harra law kanu yafqahun. Dan mereka berkata, para orang munafik. Dan itu tadi kalau saya tidak jelaskan kronologisnya, Bapak Ibu gak paham nih ayatnya. Makanya ada kisah tadi saya sebutkan sebelumnya. Dan mereka berkata, siapa mereka? Orang-orang munafik ini, yang tidak mau ikut di perang Tabuk. Ya. Janganlah kamu berangkat pergi berperang dalam keadaan panas terik seperti ini. Katakanlah, disuruh orang beriman jawab, api neraka Jahannam itu lebih sangat panas jika kalian mengetahuinya. Tentu ada hadis-hadis yang menjelaskan tentang masalah itu, ya. Seperti misalnya hadis yang menjelaskan kalau api yang kalian pakai ini adalah 1/70 daripada api neraka Jahannam. Jadi neraka Jahannam lebih panas lagi daripada itu. Dan kita bukan ambil bicara masalah api kompor gas atau api korek gas. Kita bicara masalah api yang kalau di pabrik-pabrik kaca, nah itu. Yang kadang-kadang harus ditutup dengan baja yang luar biasa. Itu terbuka sedikit harus pakai alat, kalau enggak bisa hangus wajahnya manusia. Itu api yang terpanas dunia adalah 1/70 dari api neraka Jahannam. 70 kali lipat. Kata Nabi SAW, dan setiap bagian seperti itu panasnya. Jadi double. Misal 100, ya, 100% maka 100% ditambah 200%, 300% sampai menjadi 70 kali lipat. Sebagian ulama tafsir mengatakan adalah yang dimaksud dengan katakanlah bahwasanya neraka Jahannam lebih panas karena kembali kepada hadis tadi. Kalau api neraka dunia 1/70 daripada api neraka Jahannam, pastilah lebih panas yang di sana. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tunggulah hingga waktu teduh untuk mengerjakan salat karena panas yang sangat itu berasal dari luapan api Jahannam." Jadi kita tahu kalau di Madinah atau di Mekah, ini kita cerita tentang masalah Timur Tengah karena Nabi SAW sebutin ini. Di Madinah, dan masjid Nabi SAW tidak ada atapnya. Di zaman beliau hanya dinding saja karena cuaca panas tidak menggunakan atap, gitu kan? Maka apapun kelihatan, langit kelihatan. Nah, pernah satu waktu di musim panas ini, kalau lagi musim panas di Madinah waktu kami masih mahasiswa sana, pernah mencapai derajat 55 ini panas sekali, sampai pecah-pecah bibir, telapak kaki pecah, kita harus pakai ya vaselin kadang-kadang untuk menghilangkan itu. Jadi memang sangat luar biasa panasnya. Kita keluar sedikit itu matahari panas, udara panas. Jadi panas sekali. Nah, pernah terjadi zaman Nabi SAW, ini sering terjadi. Kadang-kadang memang turun sampai 50 derajat, 47 ya. Kalau 45 itu sudah luar biasa bagusnya kalau musim panas di sana. Jadi memang rata-rata di atas 50. Waktu itu Nabi SAW berkata, karena tidak ada atap masjid, beliau mengatakan tunda sebentar sholat. Ya. Dan ini juga sebuah hukum syar'i, kalau terlalu panas itu kan, atau hujan lebat sekali, boleh menundahnya di waktu, tapi bukan keluar jauh ya. Yang penting dia sholat berjamaah, masjid itu menundahnya. Sebagian ulama menariknya dalam masalah majelis ilmu. Jadi kalau ada majelis ilmu maka ditunda sedikit untuk menyelesaikan ilmu itu, tapi bukan waktu yang lama ya. Mungkin durasi 15 menit, 20 menit itu adalah hal yang wajar. Karena memang antara azan dan iqamah di zaman Nabi SAW itu dihitung kurang lebih ukuran 50 ayat. Kalau kita mungkin bisa setengah jam lah sekarang ya. Setengah jam kalau dia baca dengan tartil. Makanya antara azan iqamah boleh dipanjangin sewaktu itu. Nah, di sini sabda Nabi SAW menjadi saksi bahasan kita, karena panas ini, cuaca panas ini bagian daripada panasnya jahannam. Jadi Allah SWT sudah memberikan gambaran kepada kita bagaimana panasnya neraka jahannam itu. Kemudian juga hadis yang lain, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, neraka mengadu kepada Rabbnya dengan mengatakan, wahai Rabbku, sebagianku memakan sebagian yang lain. Maksudnya saking panasnya, satu sama yang lain merasakan panasnya. Ini neraka makhluk Allah, gitu kan? Maka Allah mengizinkan untuknya dengan dua nafas. Ini kita imani apa adanya ya. Hati-hati. Kalau ada hadis-hadis seperti ini, Bapak Ibu sekalian, harus kita imani apa adanya. Dan ini bentuk keimanan kita kepada Allah Azza wa Jal dan juga keimanan kepada risalah Nabi Muhammad SAW. Sekaligus menghormati keduanya. Walaupun tidak masuk di akal kita. Karena akal manusia di bawah wahyu. Tidak boleh akal yang mengontrol wahyu. Kalau akal mengontrol wahyu, akalnya siapa yang jadi tolok ukur? Gak mungkin. Seperti orang-orang jil itu. Kalau ada ayat atau hadis yang tidak masuk di akal mereka, ditolak. Ah, gak mungkin ini. Ah, gak mungkin. Ini gak boleh. Bentuk keimanan kepada Allah harus apa adanya. Memang sudah seperti itu. Di antaranya hadis seperti ini. Neraka jahannam mengeluh pada Tuhannya. Bayangkan susah untuk kita. Ya. Maksud saya di sini susah untuk kita bayangkan ini. Gak mungkin gitu loh. Tapi ini iman. Harus kita iman. Karena neraka belum dilihat. Lalu dihubungkan antara itu dengan kehidupan kita. Apa kata Nabi SAW? Neraka jahannam mengadu pada Tuhannya. Wahai Rabbku, sebagianku memakan sebagian yang lain. Terlalu panas, sudah luar biasa. Maka Allah mengizinkan neraka untuk dua nafas. Bernafas, hembusan nafas. Nafas di musim panas dan nafas di musim dingin. Sehingga kalian mendapatinya sangat panas dan mendapatinya sangat dingin. Dua-dua itu dari neraka jahannam. Imani apa adanya, memang sudah begitu. Jadi ini berarti ada hubungannya. Dan ini juga memberikan gambaran kepada kita, kalau neraka sudah ada, surga dan neraka sudah ada, memang sudah diciptakan. Tapi memang manusia belum ada yang memasukinya, gitu kan? Kita akan masuk pada saat setelah selesai hisab dan pembangkitan hari kiamat. Kemudian hadis yang disebutkan juga riwayat Bukhari Muslim, Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sakit panas yang sangat parah adalah berasal dari luapan jahannam, maka dinginkan dengan air. Demam. Pernah rasa demam tentunya ya. Bagaimana kalau demam itu, apalagi kalau sampai 40 derajat ya. Saya sendiri pernah rasakan sampai panasnya luar biasa gitu. Sampai itu saya masih mahasiswa di Madinah, teman-teman sampai membawa saya ke rumah sakit, dokternya pun heran gitu. Waktu dikasih pengukur itu sampai full gitu kan. Itu sampai saya dikasih obat mungkin beberapa hari baru reda, subhanallah. Tapi saya masih bisa mengingat itu, bagaimana panasnya di dalam tubuh kita kalau terjadi 40 derajat di atasnya itu kan enggak enak ya. Orang kalau demam itu tidur enggak enak, makan enggak enak, minum enggak enak. Dan itu disebutkan dalam hadis ini, sebagai orang beriman kita tahu itu dari neraka jahannam. Seperti itu panasnya, bahkan itu bagian kecil daripada neraka jahannam. Dan hadis ini sekaligus menjelaskan kepada kita tentang masalah ya, kita disuruh untuk mendinginkan dengan air. Cuma makna mendinginkan dengan air di sini Bapak Ibu sekalian adalah bukan dengan cara air es, bukan dengan air es. Dinginkan dengan air kompres dengan air hangat. Kalau air es, secara medis juga itu sebenarnya tidak tepat. Kalau teman-teman dokter mungkin lebih tahu dari saya masalah itu. Kebetulan karena ibu saya dan saudari banyak keluarga saya semuanya dokter, saudara-saudara saya ada beberapa orang yang dokter, maka saya konsultasi sama mereka, gitu kan. Memang kompres dengan air es itu hanya menghilangkan demam sebentar, tapi akan kembali lebih parah karena dari dalam tubuh akan mendorong itu. Makanya kompresnya pakai air hangat, maka itu lebih cepat meredah. Yang jelas hadis ini menjelaskan kepada kita tentang masalah panasnya neraka Jahannam. أدايا صاحي كي تستريح